dosa-dosa yang pelakunya terancam dengan neraka. Poin terakhir yang kita sudah bahas adalah salah niat dalam melakukan ibadah alias riya, termasuk riya atau tidak ikhlas ketika mencari ilmu. Kita sudah bahas kemarin di hari Senin yang lalu. Kita lanjut. Di antara dosa yang pelakunya terancam dengan neraka adalah alladzina yu'adzimunal hayawan. Orang-orang yang menyiksa binatang. Walaupun binatang itu bersalah ya. Namanya juga binatang. Umpamanya kucing. Kucing suka mencuri makanan kita, daging, ikan. Kalau zaman baheula ikan asin. Kalau kucing zaman sekarang enggak suka ikan asin. Inginnya daging. Dikasih ikan asin cuma dicium, nyengir, kemudian pergi saja. Sudah apa ya, seleranya sudah selevel dengan selera manusia, bahkan lebih. Manusia masih suka ikan asin. Saya kalau ada makanan daging sama ikan asin, lebih memilih ikan asin. Asal jambal roti. Lebih mahal. Tapi walaupun dengan peda, dengan asin sepat, ada daging, saya lebih memilih peda sepat daripada daging. Ya, dagingnya nanti ditambul. Si kucing mencuri ikan kita. Kita marah. Kemudian disiksa. Sampai mati. Maka ancamannya neraka. Sebagaimana diterangkan dalam banyak hadis. Di antaranya hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Uridat alayya an-nar, فَرَأَيْتُ فِيهَا إِمْرَأَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ تُعَذِّبُ فِي هِرَّةٍ لَهَا رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْئِمْهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خِشَاشِ الْأَرْضِ حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ditampakkan kepadaku neraka. Oleh Allah neraka diperlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya yang paling jelas gamblang ketika peristiwa Mi'raj. Kadang-kadang tidak sedang Mi'raj juga neraka ditampakkan, surga ditampakkan, diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti ketika sedang melakukan sholat apa? Sholat gerhana, sholat khusyuf. Di dalam sholatnya diperlihatkan. Di sedang sholat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjulurkan tangannya sambil melangkah ke depan seperti mau memetik sesuatu. Tiba-tiba mundur kembali ke belakang seperti takut terhadap sesuatu. Itu di dalam sholat. Seusai sholat, para sahabat bertanya, "Kenapa demikian?" Beliau menjawab, "Ditampakkan kepadaku surga beserta buah-buahan yang ada di dalamnya. Maka aku julurkan tanganku untuk memetiknya. Seandainya aku bisa petik, aku bisa aku berikan kepada kalian sehingga begitu kalian merasakan nikmatnya buah surga, maka seluruh kenikmatan di dunia musnah. Tidak ada lagi kenikmatan yang bisa kalian rasakan. Tapi tiba-tiba ditampakkan kepadaku neraka, dan itu terjadi ketika kalian melihat aku mundur. Jadi surga neraka ditampakkan, diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik ketika terjaga di dunia ataupun ketika peristiwa Mi'raj. Salah satunya beliau berkata, diperlihatkan kepadaku neraka. Aku lihat di dalamnya ada seorang wanita dari Bani Israel. Disiksa di dalam neraka karena kucingnya. Kucing itu dia ikat. Tidak dia kasih makan. Tidak dilepaskan untuk memakan makanan yang ada di muka bumi. Sampai dia mati kelaparan. Kata orang Sunda mah, itu kucing dikungkung, tadi awur, dicangcang, tadi paraban, sampai mati. Dikungkung, tadi awur, tut, dikurung, tidak dikasih makan. Dicangcang itu diikat, tidak dikasih makan. Juga tidak dilepaskan untuk mencari makan sendiri, sampai mati kelaparan. Maka wanita itu diazab. Dalam hadis lain, tidak hanya wanita di kalangan Bani Israel, tapi di kalangan umat Nabi alaihi salatu wasallam, dakhalat an-nara imra'atun lihirratin laha sajanatha lam tut'imha wa lam tusqiha hatta matat walau kathurat salatuha wa siyamuha. Seorang wanita masuk ke dalam neraka karena kucingnya. Kucing itu diikat, tidak diberi minum, tidak diberi makan, tidak dilepaskan untuk mencari makan sendiri sampai mati. Sekalipun wanita itu rajin sholatnya, rajin saumnya, ahli ibadah. Sholat dan saumnya itu seolah-olah tidak ada manfaatnya, dan perlakuan wanita itu kepada kucing tersebut menunjukkan ibadah sholatnya, ibadah saumnya itu tertolak, tidak diterima oleh Allah. Karena apa? Karena kalau sholat dan saum yang diterima pasti membawa efek, membawa dampak, membawa akibat yang baik. Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Salat itu bisa mencegah pelakunya dari keji dan mungkar. Termasuk membunuh kucing, menyiksa binatang tanpa berperi kebinatangan. Nah, itu perbuatan mungkar yang tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Makanya kalau sudah sholat, sudah saum, masih melakukan keji dan mungkar, menunjukkan salatnya, saumnya ditolak dan tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya dia masuk ke dalam neraka. Fawailul lil musallin alladzihum an sholatihim sahun. Celaka tuh orang-orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dari tujuan utama sholat. Penggunaan kata-kata an di dalam ayat an sholatihim, bukan fi sholatihim. Kalau fi sholatihim, lalai di dalam sholatnya, ketika sholatnya tidak, di dalam sholatnya tidak khusyuk. Itu kalau pakai fi. Tapi kalau pakai an, lalai di luar sholat. Lalai dari apa? Dari tujuan sholat. Tujuan sholat tanha anil fahsyai wal munkar, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sehingga apabila seusai sholat masih keji, masih munkar, dia terancam dengan ayat ini. Fawailul lil musallin. Dan lalainya dia dari tujuan sholat setelah sholatnya menunjukkan lalainya dia di dalam sholat. Di dalam sholatnya mungkin kurang ikhlas, dan tidak khusyuk, akibatnya enggak ada bekasnya, akhirnya dia lalai terhadap tujuan sholat setelah sholatnya. Orang yang sholat tapi dia lalai di dalam sholat, mengakibatkan lalai setelah sholat, keji dan mungkarlah dia seusai sholat, ditolak dan diancam dengan azab. Contohnya adalah wanita tadi. Berdasarkan hal itulah, maka menyiksa kucing atau binatang apapun selain kucing, maka terlarang dan terancam azab. Termasuk Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, manusia yang mana saja yang membunuh burung, baik dilempar, dipanah, ditembak, kalau zaman sekarang mah ditembaknya pakai bedil angin gitu, cedr gitu, dengan tujuan bukan untuk dimakan, maka si burung tersebut kelak akan menuntut pada hari kiamat. Kecuali berburu, menembak atau melempar atau menangkap itu untuk dimakan, ya gak masalah, dimanfaatkan. Tapi sekedar iseng, jegir, hebatkan saya tuh mati, biar saya diantep gitu ya, si burung itu akan menuntut. Karena itulah, maka pada hakikatnya setiap perbuatan zalim, walaupun kepada binatang, itu dosa, dosa besar dengan ancaman neraka. Makanya Nabi SAW melarang kita untuk kencing di beberapa tempat. Pertama, di air yang tergenang. Tidak boleh ya mengencingi air yang tergenang, zalim kepada sesama makhluk. Mungkin ada orang lewat, ada air tergenang, dia kehausan, minum air itu atau cuci muka gitu ya. Atau ada binatang juga minum, dengan dikencingi jadi gak mau orang, gak bisa orang menggunakan air itu, zalim. Dilarang. Kedua, dilarang juga kencing di tempat-tempat yang biasa dipakai orang ngumpul dan berteduh. Di bawah pohon rindang, orang berjalan, safar, kelelahan, kecapean, kepanasan, ada pohon rindang, aduh enak berteduh, istirahat dulu di sana, cer kita kencing di sana. Orang yang istirahat jadi tidak nyaman, bau hangsur, bau pesing, ya dilarang. Kencing di sana dosa besar. Ketiga, nah ini tentang binatang. Yang juga dilarang untuk dikencingi adalah lubang-lubang binatang. Lubang semut, lubang jangkrik atau kasir, ya, lubang ular atau apapun. Ketika kita umpamanya cross country ke gunung, kebelet, gak ada WC, gak ada selokan, ah kencing saja di mana. Pas lihat ada lubang binatang, alihkan, geser ke kiri, ke kanan, pokoknya yang aman. Ya, itu larangan dari Rasulullah SAW. Dan anak-anak kita mah zaman baheulanya, zaman saya masih anak-anak, sekarang saya sudah punya anak. Anak saya juga sudah punya anak lagi. Tapi zaman anak-anak, kabalinger atunya. Kalau main-main di kebun ada lubang jangkrik atau lubang kasir ingin ditangkap gitu. Apa yang dilakukan? Dikencingi. Dikencingi, cer. Apa yang terjadi? Si jangkriknya, si kasirnya keluar dalam keadaan basah kuyup dan mabuk. Gep, ditewak. Ditangkap. Ada yang begitu? Ada yang pengalaman begitu di sini, Pak Taufik Asokin? Seperti itunya, lenger. Tidak boleh, terlarang. Karena itu zalim kepada binatang, ya. Sekalipun kepada binatang, maka tidak boleh dilakukan. Karena zalim, karena menyiksa. Adapun menyembelih binatang untuk dimakan, maka itu bukanlah kezaliman. Karena untuk itulah binatang diciptakan. Bukan sebuah kezaliman, bahkan merupakan ibadah yang harus diawali oleh bismillah. Membaca bismillahnya wajib. Diniatkan menyembelih karena Allah. Dan menyembelih adalah ibadah yang oleh Allah disandingkan dengan sholat. Allah berfirman, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah. Katakan oleh Muhammad, sungguhnya sholatku, wa nusuki dan sesembelihanku, hidup dan matiku semuanya untuk Allah, la syarikalah. Tidak ada sekutu bagi dia dalam hal itu. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah kamu karena Allah, wanhar dan menyembelihlah. Jadi menyembelih binatang adalah ibadah yang Allah perintahkan, bahkan Allah sandingkan menyembelih ini dengan salat. Kalau ini diperintahkan, maka menyembelih binatang bukan sebuah kezaliman. Kalau kezaliman mah, membunuh bukan untuk dimakan. Membunuh sekedar untuk kesenangan. Membunuh sekedar pelampiasan dendam kepada binatang, maka itu yang terlarang. Ya. Termasuk membunuh binatang-binatang tertentu yang berbahaya, yang oleh Nabi SAW diperintahkan, maka bukanlah sebuah kezaliman. Contohnya apa? Ular. Nabi SAW memerintahkan, sekalipun kita dalam keadaan sholat kalau melihat ular, bunuhlah ular itu. Tanpa membatalkan sholatnya, ya, bisa dengan kayu yang dipukulkan, bisa dengan batu yang dilemparkan. Kalau kitanya sudah ahli terlatih, si ular mendekat, tep, pegang apanya, kepalanya cekek sampai mati, udah dalam keadaan sholat diperintahkan. Karena apa? Karena membahayakan. Termasuk juga binatang-binatang sejenis yang membahayakan manusia boleh dibunuh. Seperti yang sejenis dengan ular apa? Kalajengking umpamanya, tarantula yang apabila menggigit beracun bisa membuat orang yang digigitnya mati, ya. Daripada manusia yang mati, mending ular yang mati. Ada orang yang protes. Saya pernah mengemukakan hadis itu di sebuah komunitas yang terdiri dari kalangan intelektual. Bergelar profesor, doktor di sebuah kantor yang memang gudangnya itu. Bisa diduga kantor apa? LIPI. Lembaga Ilmu Pengetahuan. Lembaga dan seterusnya, lupa lagi. Itu kan para profesor, para doktor. Di antaranya mungkin ada tamu, ya, yang sedang berkunjung, ikut sholat, ikut kajian, langsung protes. Pak Ustaz, apa dosanya ular sehingga harus dibunuh? Kita jawab, Nabi SAW memerintahkan, karena kalau gak dibunuh bisa matuk, bisa menggigit lalu mati. Dia bilang apa? Mungkin dia sering mempelajari ular. Ular itu, Pak Ustadz, kalau gak diganggu, gak akan matuk. Dia baru matuk, baru menggigit kalau kita ganggu. Kalau gak diganggu, mah gak akan. Jadi kalau dia matuk, salah kita juga, kata dia. Kita jawab, betul, ular itu kalau tidak diganggu tidak akan matuk. Tapi kan sering ada misunderstanding. antara kita dengan ular. Nah, bahasa Sunda na misunderstanding. Kesalahpahaman. Miskomunikasi antara kita dengan ular. Ular lagi diem, kita lewat. Kita tahu di sana ada ular? Tidak tahu, tapi si ular suudzon. Wah, ini ada orang lewat, kayaknya mau ganggu saya, mau bunuh saya, gitu kan? Atau anak kecil main bola, blower kanubala. Maknanya apa blower kanubala? Teh, si bolanya ketendang ke tempat yang banyak semak-semaknya. Di sana ada ular. Si anak datang ngambil bola, gak tahu di sana ada ular. Tidak bermaksud mengganggu, apalagi membunuhnya. Si ular suudzon, ya. Pas tangannya terjulur mengambil bola, si ular suudzon gawok. Di apa? Digigit. Dipatuk. Miskomunikasi, misunderstanding seperti itu sering terjadi antara manusia dengan ular. Oleh karena itulah, maka banyak orang digigit ular bukan karena orang itu mengganggu, tapi tadi karena ada kesalahpengertian, kesalahpahaman, akhirnya digigit mati. Daripada orang yang mati, mending ular yang matinya. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada binatang yang secara syar'i boleh dibunuh, maka membunuhnya bukanlah sebuah kezaliman. Adapun menyiksa sebelum dibunuh, ya ini kezaliman. Umpamanya ada ular, tangkap dulu, tangkap. Tek, cekek, dalam keadaan mati gitunya. Dikaleketek, atau disindrekan, atau disisit dalam keadaan hidup, tapi sisitnya, sisit untuk menyakiti, menyiksa. Ah, itu tidak boleh, zalim. Langsung saja bunuh, ya. Oleh karena itu yang dimaksud dengan terlarangnya membunuh binatang, atau menganiaya binatang, menyiksa binatang. Pertama, binatang-binatang yang tidak diperintahkan untuk dibunuh. Seperti kucing, seperti anjing, atau ayam gitu ya, tapi dalam rangka menyiksanya. Adapun kalau ayam disembelih, kambing disembelih, sapi disembelih bukanlah sebuah kezaliman, tapi ibadah. Demikian juga binatang berbisa dibunuh itu sebuah ibadah karena melaksanakan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga membunuh toke. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya dan membunuhnya adalah apa? Ibadah. Suatu saat seorang wanita datang kepada Aisyah radhiyallahu anha di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Wanita itu melihat ada tombak pendek di rumah Aisyah, lalu bertanya, "Untuk apa tombak itu?" "Ini untuk membunuh tokek bila ada, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk membunuhnya." Membunuhnya adalah ibadah, ya. Nah, jadi kalau binatang itu secara syar'i boleh dibunuh, diperintahkan untuk dibunuh, membunuhnya bukan kezaliman tapi ibadah. Demikian juga membunuh binatang dengan cara disembelih dan binatang itu binatang yang halal dimakan adalah ibadah. Jadi yang terlarang menganiaya dan membunuh binatang yang tidak bisa dimakan dan tidak diperintahkan untuk dibunuh, gitu ya. Maka menyiksanya dan membunuhnya adalah kezaliman dan dosa besar. Berkata para ulama, "Idza kana hadza halu may yu'adzibu hirrah, fa kaifa may yuftinanna fi ta'dzibil 'ibad?" Kalau membunuh binatang seperti kucing, menyiksa kucing, menyiksa binatang sudah merupakan dosa besar, terlarang, Bagaimana dengan membunuh atau menyiksa sesama manusia? Jauh lebih gede lagi dosanya. Tidak boleh menyiksanya. Walaupun ada walaupunnya, dengan alasan. Tapi alasannya tidak syar'i. Seperti contohnya umpamanya, ada pencuri ketangkap. Boleh gak dipukuli? Tidak boleh, karena ada hukuman tertentu bagi dia. Kalau aturan Islam, mencuri dengan barang curian di atas 3 dirham, dipotong tangannya. Kalau di bawah tidak 3 dirham, tidak boleh dipotong. Mencuri, maka dipotong. Gak boleh dipukul. Memukulnya adalah sebuah kezaliman, ya. Kecuali kalau orang itu umpam mencuri, tangkap, melawan, ngamuk-ngamuk dan tidak bisa ditundukkan kecuali dengan cara dipukul, apa boleh buat itu mah. Darurat keadaannya. Ad-darurah tubihul mahdurah. Kondisi yang darurat membolehkan apa yang tadinya terlarang, ya. Jadi menyiksa sesama manusia adalah dosa yang lebih besar daripada menyiksa binatang. Dan menyiksa orang muslim, orang soleh karena keislaman, karena kesolehannya, jauh lebih besar dosanya daripada menyiksa umumnya manusia. Orang umpamanya melakukan ibadah atau apapun, orang lain tidak suka lalu disiksa. Termasuk berdakwah, amar ma'ruf nahi munkar, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya alaih salatu wassalam. Ada enggak yang tidak suka kepada dakwah? Banyak. Yaitu orang-orang yang tingkah lakunya bertolak belakang dengan agama. Ini yang diperingatkan. Jangan mencuri, mencuri itu haram. Tanpa menyebut nama, jangan seperti si Anu tuh bangsat. Enggak. Hanya menyatakan mencuri itu haram. Para pencuri tersinggung. Awas diarah siaku orang. Gitu ya. Pulang ngaji, dicegat, kemudian dipukul. Karena apa? Karena dakwahnya. Karena melaksanakan perintah agama. Ini lebih besar dosanya. Daripada dosa menyiksa orang pada umumnya, apalagi menyiksa binatang. Ya boleh mabuk, mabuk itu haram. Pemabuk gimana? Tersinggung, memusuhi si ustaz, si dai-nya, awas nanti pulangnya dicegat. Lalu dipukul karena hal itu, ya. Memukul, memusuhi orang karena agama, karena melaksanakan perintah agama, karena menyampaikan risalah Allah. Lalu orang-orang yang melanggar risalah itu merasa tersinggung dengan hal itu, padahal mengemukakannya secara umum, tidak secara khusus ke pribadi tertentu. Tapi sensinya, aduh nyinggung saya ya, padahal kenal juga enggak kan. Nyinggung saya iya mah ya, padahal tidak menyebut nama dia. Ini secara umum tersinggung. Karena ada ketakaburan dalam diri, menolak kebenaran, menolak nasihat dari syariat. Terus kemudian dia membenci, memusuhi, menghukum dengan cara memusuhinya atau memukulnya, maka ini dosa yang lebih besar dibanding dosa menyiksa binatang. Lebih besar daripada dosa memukul orang pada umumnya. Karena ada 2 pelanggaran. Pertama memukulnya, yang kedua mendzalimi orang yang menyampaikan agama kepada dia. Dia membenci dakwah yang dilakukan oleh orang itu, padahal orang itu berdakwah melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan hal itulah, maka kepada siapapun kita berbuat zalim, termasuk kepada binatang, maka itu terlarang, diharamkan. Allah Azza wa Jalla menyatakan, inni haramtu zulma ala nafsi. Aku mengharamkan perbuatan zalim atas diriku. Allah sendiri tidak mungkin berbuat zalim kepada hamba-Nya. Allah itu menyatakan laisa bidzallamin lil 'abid. Allah Maha Kuasa, Maha Perkasa. Semua ciptaan Allah dikuasai, dimiliki oleh Allah termasuk manusia. Tapi sekalipun demikian Allah enggak zalim. Inni haramtu dzulma 'ala nafsi. Laisa bidzallamil 'abid. Allah tak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Fala tadzalamu. Jangan kalian saling mendzalimi. Ya. Berdasarkan itulah maka sekecil apapun kepada siapapun kezaliman haram. Dan disiapkan azab. Termasuk nih, kepada benda mati. Termasuk apalagi kepada diri sendiri. Apa contohnya benda mati? Merusak lingkungan. Merusak alam. Allah menyatakan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian mengadakan kerusakan di muka bumi setelah baik keadaannya. Makanya kemarin atau kapan? Oh, belum terbahas. Makanya Allah Azza wa Jalla melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam melarang kita. Melarang apa? Melarang menebang beberapa pohon tertentu. Di antara pohon bidara. Pohon bidara adalah pohon yang bermanfaat bagi manusia. Sampai ancamannya luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qata'a sidratan sawaballahu ra'sahu finnar." Siapa orang yang menebang pohon bidara, Allah akan mengucurkan ke atas kepalanya air panas di dalam neraka. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih sebagaimana diterangkan kesahihan dalam kitab Sahih Sunan Abu Daud Syekh Al-Albani rahmatullahi alaih, dan dalam kitab Sunan Al-Baihaqi Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Innal ladzina yaqta'una sidar yusabbuna finnari 'ala ru'usihim sabba." Sesungguhnya orang-orang yang menebang pohon sidar, pohon sidar itu pohon bidara, akan dituangkan di dalam neraka dari atas kepalanya air panas yang amat sangat mendidih. Lihat, ini merusak lingkungan. Ini adalah merusak alam yang merupakan kedzaliman kepada seluruh makhluk. Kalau alam dirusak, siapa yang rugi? Makhluk hidup. Yang dirusaknya benda-benda mati. Seperti gunung, seperti pohon, seperti hutan dirusak. Siapa yang rugi? Makhluk hidup. Siapa yang terzalimi? Makhluk hidup. Siapa makhluk itu? Ya orang, ya juga para binatang. Binatang-binatang yang tadinya nyaman hidup di gunung, nyaman hidup di hutan gitu ya, karena pohon-pohonnya lebat, banyak sumber makanan, sumber air juga cukup gitu ya, lingkungan menjadi sejuk dan nyaman, ditebangi. Jadi gimana? Jadi gersang, panas, sumber makanan kurang, sumber air juga berkurang, terus tidak nyaman juga untuk dipakai untuk tempat tinggal. Terus efek lainnya apa? Efek lainnya bisa longsor. La tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian mengadakan kerusakan di muka bumi. Itu sebuah kezaliman, maka terlarang, ya. Oleh karena itulah maka para pengusaha plus penguasa, kalau tidak ada kekuasaan enggak akan bisa. Yang menebang pohon-pohon di hutan. Kadang-kadang bukan ditebang tuh, diapain? Dibakar. dibakar menimbulkan polusi sampai ke negara lain asapnya, negara lain juga protes gitu ya, apalagi penduduk setempat, aduh kena asap yang luar biasa, binatang-binatang mungkin banyak terbakar dan seterusnya. Zolim, zolim yang sangat besar, zolim ke banyak pihak, kepada manusia, kepada binatang, kepada lingkungan. Dengan jumlah yang banyak, manusia yang terzolimi banyak, mungkin jutaan. Binatang juga yang terzolimi banyak, ya, bahkan banyak yang terbakar mati, ya, yang mengeruk gunung-gunung tuh, ditebangi apa namanya pohon-pohonnya, dikeruk pasirnya, batunya sampai rata. Apa akibatnya? Akibatnya gersang. Seminggu saja tidak turun hujan, seluruh sumur-sumur saatnya apa? Kering. Orang kelabakan. Karena tidak ada air yang tertampung lagi oleh pohon-pohon karena sudah ditebang, ya. Otomatis cuaca juga jadi gersang, jadi panas, ya. Tidak sejuk lagi, tidak dingin lagi seperti dulu. Dan bila gunung itu habis, gunung itu pasaknya bumi, dan gunung itu penahan angin, angin bisa datang ngagelebug, menggelebug, bertiup dengan kencang, dan pastilah keseimbangan alam terganggu. Itu sebuah kezaliman. Siapa yang berdosa? Semua orang yang memiliki andil terhadap proyek-proyek yang zalim tadi, ya. Kita masyarakat umum awam yang lemah tidak bisa apa-apa. Satu senjata kita, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Doa orang yang dizalimi makbul, hayo berdoa, berdoa. Untuk apa? Untuk keburukan orang-orang yang zalim itu di dunia ini, ya. Da'watul mazlum mustajabatun wa in kana fajira. Doa orang yang dizalimi itu mustajab walaupun dia orang durhaka. Berdoalah, itu senjata orang-orang yang lemah, ya. Inilah salah satu di antara dosa yang pelakunya terancam dengan neraka, yaitu orang-orang yang berbuat zalim, menyiksa binatang atau menyiksa zalim, merugikan makhluk lain. Itu termasuk dosa yang menyebabkan pelakunya terancam dengan neraka, ya. Cukup sampai di sini, insyaallah kita akan lanjut di hari yang akan datang, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Karena hari ini tidak ada host-nya Ruka Kamarana itu. Kita buka tanya jawab khusus untuk yang hadir jamaah di sini, ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ada bapak-bapak yang mau ngacung? Tuh, siap mic-nya kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya orang yang kayak gunung kan sudah dijadikan untuk perumahan, ya Ustaz, yang nantinya juga dimanfaatkan kembali oleh manusia, itu bagaimana hukumnya yang membuat beli di sana? Iya, yang beli di sana. Syukur Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Sekarang bagaimana kalau gunung diratakan, dikeruk, pasirnya dijual, batunya dijual, tanah-tanahnya juga dijual untuk nguruk gitu, ya. Untungnya berlipat tuh, dari batu, dari pasir, dari tanah. Dan itu mahal. Setelah gunungnya rata, dikapling-kapling dibuat apa? Perumahan. Untungnya berlipat dari segala sisi. Ya, ketika ngeruknya dapat untung. Untung dari penjualan tanah untuk ngeruk, dari penjualan batu untuk bangunan, pasirnya untuk bangunan gitu. Setelah rata, tanahnya dijadikan perumahan. Terus kita beli perumahan tersebut. Halal apa haram gitu ya pertanyaannya. Boleh apa tidak? Taib, barakallahu fiik. Kalau prosedur yang kita tempuh sesuai dengan aturan syariat, kita membeli tanpa bunga, membeli baik dicicil ataupun cash. Kalau cash jelas tidak ada bunga. Kalau dicicil bisa tidak ada bunga, bisa ada bunga. Kalau dicicil dengan ada bunga haram, tidak boleh. Kalau sekarang dicicil tanpa bunga, ya ada sistem seperti itu. Boleh enggak? Boleh, secara syar'i boleh. Karena kita sudah membeli dalam keadaan jadi seperti itu, ya. Adapun dosa merusak lingkungannya ditanggungkan kepada si owner, si pemilik dari proyek pengerukan tanah tadi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan. Abdullah dari Bandung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah kisah Umar bin Khattab dimarahi istrinya benar ada, dan bagaimana derajat kisah tersebut sehingga Imam Az-Zahabi menukilnya dalam kitab Al-Kabair? Iya, ada kisah seorang lelaki dimarahi oleh istrinya. Dia tidak terima. Dia mau minta nasihat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar saat itu menjadi khalifah. Nabi SAW sudah meninggal, Abu Bakar juga sudah meninggal. Pas ketika sampai di depan rumah Umar, dia tertegun karena mendengar dari dalam istrinya Umar pun sedang memarahi Umar. Dan Umar tidak menjawab walaupun sepatah kata. Ya. Dia mikir, dia datang ke Umar untuk curhat tentang istrinya. Umar sendiri sedang dimarahi oleh istrinya. Kalau Umar saja seorang yang tegas, yang keras, ya, yang sangat tinggi wibawanya, tidak berdaya menghadapi istrinya, apalagi saya, gitu. Akhirnya dia merasa percuma. Akhirnya dia pergi. Tak lama kemudian Umar keluar, melihat ada seorang yang seperti baru pergi dari rumahnya, dia panggil. Hei fulan, mau apa kamu kesini? Dia bilang, ya Amirul Mukminin, saya datang kepadamu untuk curhat tentang istri saya. Istri saya memaki saya, memarahi saya, lancang, berani, ya. Kata orang Sunda, ngangkrang. Tapi pas saya tiba di depan rumahmu, saya dengar istrimu pun sedang memarahi engkau. Dan engkau tidak menjawab walaupun sepatah kata. Kalau engkau saja orang yang tegas seperti itu, apalagi saya. Jadi saya percuma curhat. Lalu apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu an? Wahai fulan, sesungguhnya istri saya sangat besar jasanya kepada saya. Dialah yang mencucikan pakaian saya, memasakkan saya, mengandung anak saya, melahirkan anak-anak saya dan mengurusnya. Dan karena dialah pandangan dan syahwat saya terpelihara dari wanita lain. Kata laki-laki itu, saya pun demikian wahai Umar. Kalau gitu bersabarlah, karena sungguhnya hidup kita tidak akan lama di sini. Selesai kisah itu sampai di sana. Kisah ini dinukil oleh para ulama, di antara Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair. Ya. Terus bagaimana kesahihan hadis ini? Hadis ini la aslalahu. Riwayat ini la aslalahu. Pernah Syekh Al-Munajjid dalam Islam QA. Apa QA? Question and answer. Ada tanya jawab dengan Syekh Shalih Al-Munajjid hafizahullahu taala. Ada website-nya. Dulu-dulu website Islam Kia ini diterjemahkan ya, tapi dalam bahasa Arab di Indonesia. Ada dua penerjemah di Indonesia. Satu Ustaz Abu Ihsan Al-Medani. Kedua saya. Dulu, tapi sekarang sudah tidak lagi. Salah satunya pertanyaan ini, kisah Umar bin Khattab ini yang dimarahi oleh istrinya. Beliau menjawab bahwa riwayat ini dinukil oleh banyak ulama dalam beberapa kitab mereka, tapi la aslalahu, tanpa sanad, tanpa ada sanad yang dinukil oleh para ulama tersebut, termasuk Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Kabair, ya. Oleh karena itu hadis ini tidak ada asalnya. Kemudian beliau membandingkan dengan hadis-hadis lain bahwa mustahil Umar bin Khattab radhiyallahu an memiliki istri yang seperti itu. Istri Umar lah istri yang solihah. Mustahil, ya. Dan mustahil Umar membiarkan kedurhakaan istrinya ketika mengangkat suaranya lebih tinggi daripada suami. Itu nusyuz. Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala memasukkan nusyuz, kedurhakaan istri kepada suami dalam kitab Al-Kabair, dan itu termasuk dosa-dosa besar. Jadi mustahil ini dilakukan oleh istri sahabat. Dan kalau toh dilakukan, mustahil Umar diam dari kemungkaran seperti itu. Inilah aslalahu, tidak ada asalnya, ya. Tapi kenapa para ulama menukil? Apakah Imam Adz-Dzahabi tahu? Tahu, beliau ahli hadis. Apakah para ulama lain tahu? Tahu. Dan mereka meriwayatkan hadis ini dengan sighatu tamrid. Sighatu tamrid itu dalam ilmu mushalahul hadis adalah kata yang mengisyaratkan hadis ini lemah, dengan mengatakan ruwiya atau hudisa atau hukia telah diriwayatkan, telah dikisahkan, telah dihikayatkan, telah diberitakan, dengan dalam bahasa Arab disebut memakai fi'il madhi majhul, atau kalau dalam bahasa kita disebut kata kerja pasif, diriwayatkan, bukan meriwayatkan, dihikayatkan. Di dalam ilmu mushal hadis, kalau memakai fi'il majhul, maka menunjukkan hadis itu dhaif. Jadi para ulama sudah mengisyaratkan kedhaifannya, walaupun tidak diterangkan dhaif. Tapi para pembaca yang merupakan tulabul ilm, para penuntut ilmu yang sudah faham mushal hadis, tahu begitu dikatakan ruwiyaan, ini pasti dhaif. Adapun orang awam, orang umum tidak tahu, wah ada hadis ini nih, gitu ya. Pertama, itu sudah diisyaratkan kedhaifannya. Kedua, menyampaikan riwayat yang dhaif dalam hal kisah untuk memberikan pelajaran yang terdapat dalam kisah ini oleh sebagian ulama diperbolehkan. Selama memang tidak berdampak terhadap penambahan ibadah dalam syariat. Hadis ini diriwayat atau disampaikan oleh para ulama sekedar untuk menjelaskan bersikap sabar di dalam menghadapi kekasaran istri. Cuma menyampaikan hadis ini terkesan merendahkan Umar, ya enggak? Terkesan juga merendahkan istri Umar yang solihah. Seolah-olah istri Umar itu durhaka, lancang kepada suaminya. Ada terkesan begitu, ya. Oleh karena itulah maka riwayat ini adalah sebuah riwayat yang la aslalahu. Dulu terus terang saya pernah menyampaikan dan menuliskan kisah ini di media sosial, di Facebook, tapi tahun berapa ya? Tahun sekitar berapa? 2008 gitu, masa lalu gitu. Nah sekarang begitu di-upload lagi, orang-orang protes. Masa Ustaz Abu Haidar membawakan kisah yang palsu ini? Ada yang berprotes begitu ya. Saya suruh ke admin, hapus min. Udah hapus saja. Memang inilah aslalahu ya, akhirnya dihapus. Alhamdulillah. Bagaimana hukumnya orang beramal soleh namun caranya ada yang salah? Misal ikhtilat. Apakah amalannya diterima? Contoh dalam kegiatan sosial, mengadakan kajian namun panitianya masih ikhtilat. Kalau ikhtilat itu bisa dihindarkan, wajib dihindarkan. Kecuali kalau tidak mungkin dihindarkan, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Adakah ibadah tapi tidak mungkin ikhtilat dihindarkan? Ada. Contohnya dalam hal tawaf. Tawaf itu ibadah agung, ya. Sa'i juga begitu. Umroh haji enggak mungkin enggak ikhtilat toh. Jadi karena Ka'bahnya satu. Areal tawafnya satu, laki wanita sama di sana, ya. Orang-orang yang bermadhab Syafi'i ketika di kampungnya, madhab Syafi'i kan mengatakan kalau bersentuhan laki perempuan yang bukan mahram batal. Di sana mah ini dulu atau apa namanya, pindah madhab dulu enggak batal. Karena pasti akan bersentuhan laki dan perempuan sengaja ataupun tidak sengaja. Enggak kelar-kelar nanti ya. Sholatnya juga begitu, dari hotel wudu gitu ya, masuk ke masjid pagegelek, apa pagegelek tuh, berdesak-desakan laki perempuan, aduh batal, nggak akan jadi-jadi sholatnya ya. Dan untuk batalnya ini tidak ada yang namanya darurat, ah darurat mati batal nggak bisa, tetap saja yang namanya darurat umpamanya apa namanya, keluar angin batal, ah darurat ini mati batal, gak bisa, tetap aja batal ya. Jadi kesana mah pindah madhab dulu, itu gak mungkin dihindarkan ya. Maka darurat ad-darurah tubihul mahdurah ya. Jadi kondisi yang darurat membolehkan hal-hal yang tadinya terlarang. Jadi kalau umpamanya ikhtilat itu bisa dihindarkan, hindarkan. Kalau ternyata kondisi tidak memungkinkan bisa dihindarkan, ya apa boleh buat, gitu ya. Maka itu di luar kemampuan kita. Bagaimana jika seseorang melakukan dosa yang ia tidak menyadari jika itu yang ia lakukan adalah dosa, misal menebang pohon bidara, atau dosa yang diharamkan namun ia tidak menyadarinya? Dan bagaimana hukumnya orang yang memelihara ular untuk dijual? Pertama, kalau orang itu melakukan dosa tapi tidak tahu bahwa itu dosa, maka ma'fu. Ma'fu itu apa? Dimaafkan. Dia tidak dosa, tapi dia wajib belajar. Dia wajib bertanya, ya, mengetahui yang halal dan yang haram, mempelajari hal itu adalah wajib. Talabul ilmi fariyadatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ilmu yang bagaimana? Ilmu tentang halal dan haram. Ya, jangan sampai yang halal dianggap haram, yang haram dianggap halal. Jadi kalau orang melakukan dosa tidak tahu bahwa itu dosa, ma'fu, termaafkan. Tapi begitu dia tahu bahwa itu dosa, segeralah bertobat, berhenti dari hal itu. Boleh enggak memelihara ular? Tidak boleh, haram. Menjual belikannya adalah haram. Keuntungan dari hal itu haram. Kucing umpamanya, boleh enggak dipelihara? Boleh. Boleh enggak dijual belikan? Enggak boleh. Menjual belikannya haram. Keuntungan dari hal itu haram. Tapi dipeliharanya boleh, ya. Bagaimana memelihara binatang-binatang luas? Haram, tidak boleh memelihara singa, memelihara ular, memelihara dan seterusnya gitu ya. Dan menjual belikannya juga terlarang. Yang boleh dipelihara adalah binatang-binatang yang memang ada nasnya, ada contohnya di zaman Nabi, baik oleh Nabi ataupun para sahabat untuk dipelihara. Boleh, tapi menjualnya maka tidak boleh, menjual belikannya. Cukup ya, sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.